السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, jemaah sekalian, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang mungkin selama ini kita anggap biasa, kita anggap formalitas, tapi hari-hari ini Allah tunjukkan betapa besar dan mewahnya nikmat-nikmat Allah yang selama ini kita rasakan. Bahkan kita berpikir tanpa ada upaya, tanpa effort, dan berjalan otomatis, sehingga kita lupa bahwa semua yang mengatur, semua yang memudahkan, semua yang melancarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa nafas itu otomatis. Ternyata enggak. Semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilancarkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita berpikir mencium aroma itu otomatis dan simpel aja. Ternyata enggak. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu adalah makhluk yang lemah, jemaah. Kita sendiri enggak bisa mempertahankan penciuman kita. Kita sendiri enggak bisa mempertahankan lancarnya nafas kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu kembalikan semua kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa Allah itu Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Dialah yang mengatur semuanya. Tugas kita adalah mengabdi, menghamba, dan menyerahkan segala urusan kita kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan isi waktu dengan sebaik-baiknya. Isi waktu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Karena inti ilmu itu bukan banyak-banyakan maklumat. Inti ilmu adalah yang bermanfaat. Al-ilmu manafa' wa laysa ma hufidh. Begitulah penuturan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ilmu itu yang bermanfaat, kata beliau, dan bukan yang sekadar dihafal. Walaupun hafalan itu penting, maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebagaimana kuatkan syahadatain kita, La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, mohon maaf tadi ada kendala teknis, dan alhamdulillah Allah urai dan kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala di hari-hari terbaik ini, hari-hari yang Allah firmankan dan Allah bersumpah dengannya dalam surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashar, walayalin ashar, dan demi 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Pernah dengar apa yang dijelaskan Al-Imam Masruq? Imam Masruq itu muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, dan muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Masruq, hiya afdhalu ayyamis sanah. 10 hari atau malam pertama Dzulhijjah adalah sebaik-baiknya hari dalam sebuah tahun, sebaik-baiknya hari setahun, hadirin. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah dan belajar di hari-hari ini. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke bab yang ke-18, Bab fin nahi anil bida'i wa muhdatsatil umur. Bab larangan bidak dan muhdatsatil umur, hal-hal yang baru. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama dengan mazhab Syafi'i ini, beliau membawakan ayat demi ayat, lalu nanti hadis demi hadis. Dan kita masuk ke ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Dan sekali lagi, Imam Nawawi rahimahullah meminta kita mendoakan beliau, orang tua beliau, dan beliau meminta kita mendoakan kaum muslimin. Jadi ketika kita mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, itu nasihat dari ulama-ulama kita hadirin, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi beliau enggak minta apa-apa. Beliau enggak minta duit, beliau enggak minta materi. Beliau minta kita doakan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan ayat yang pertama surat Yunus ayat 32. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzalikumullah. Maka yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Rabb kalian. Rabb itu mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain, khususnya tiga nama: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah yang menciptakan kita, pencipta, yang memiliki kita, dan yang mengatur kita. Hadirin Allah muliakan, Allah adalah Rabb kalian, Al-Haqq, yang benar. Rabbukumul Haqq, Rabb kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada kesudahan dari kebenaran itu melainkan kesesatan. Melainkan kesesatan. Atau tidak ada selain kebenaran itu kecuali kesesatan. Gitu hadir. Fa anna tusrafun. Maka bagaimana kalian dipalingkan, atau bagaimanakah kalian dipalingkan dari kebenaran? Gitu. Jadi kok bisa kalian berpaling dari kebenaran? Hadirin Allah muliakan, ini ayat yang penting buat kita. Ayat yang penting untuk kita. Ayat yang perlu kita renungkan. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, Allah lah Rabb kita yang sebenarnya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka seluruh hal selain Allah adalah kebatilan, enggak benar. Fakulu ma'budin siwahu batil. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan fakulu ma'budin siwahu batil. La ilaha illahu. Segala yang diibadahi selain Allah adalah kebatilan. Segala sesembahan selain Allah adalah kebatilan. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahidun la syarikalah, Allah itu Esa, tidak ada sekutu dengan Allah itu Esa dan tidak ada sekutu. Lalu bagaimana mungkin atau bagaimana ceritanya kalian itu dipalingkan dari beribadah kepada Allah ke ibadah kepada selain Allah, sedangkan kalian tahu bahwa dialah Rabb yang menciptakan segala sesuatu. Itu yang diterangkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada manusia bahwa yang melakukan segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, yang memiliki penglihatan atau pendengaran dan penglihatan kalian, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fi, itu gak diragukan, itulah al-haq, itulah kebenaran. Maka selain kebenaran adalah kebatilan. Itu yang dijelaskan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ayat yang sangat penting khususnya untuk hari-hari ini. Ya, hari-hari ini. Hari-hari ini kita butuh sekali ayat-ayat Allah dalam konteks seperti ini, dan berbicara tentang surat Yunus ayat 32, itu kita perlu mundur sejenak ke ayat 31 nya sebenarnya gitu. Jadi kurang afdol kalau kita enggak mulai dari ayat ke-31. Sehingga bisa clear. Apa ayat ke-31-nya hadirin? Kata Allah, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamliku sam'a wal absar?" Amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, tolong katakan kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang kasih rezeki kepada kita dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur segala sesuatu? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa kalau begitu kalian enggak bertakwa sama Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Dan begitulah Allah, Rabb kalian yang sebenarnya. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka tidak ada selain kebenaran kecuali kebatilan. Fa'anna tusrafun. Bagaimana kalian dipalingkan? Hadirin yang Allah muliakan, jadi konteksnya adalah Allah itu meminta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kita angkat dari tafsir At-Tabari ya hadirin. Allah itu meminta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada berhala. Tanya sama mereka yang beribadah kepada selain Allah, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang menghidupkan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau menghidupkan dari yang mati, atau mematikan dari yang hidup? Hadirin Allah muliakan. Maka mereka akan menjawab, yang melakukan ini semua itu Allah. Yang melakukan semua ini itu Allah. Yang ngatur itu Allah. Jadi hadirin, ayat ini menjelaskan, Allah menjelaskan tentang kondisi pada zaman itu. Ini kan Allah minta Nabi SAW bertanya kepada orang musyrik. Bukan orang beriman, orang musyrik yang beribadah kepada berhala di zaman Nabi SAW. Ya tolong tanya sama mereka, siapa sih yang memberikan rizki? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian melakukan kesyirikan? Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Kan kalian udah tahu yang memberikan rezeki itu Allah. Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi hadirin secara umum tuh mereka tahu. Ini ayatnya mereka tahu. Kalau mereka ditanya, siapa yang kasih rezeki? Mereka akan jawab Allah. Mereka gak akan bilang bos saya. Mereka gak akan bilang perusahaan saya. Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Mereka akan bilang Allah. Jadi kalau mereka, siapa sih yang memberikan pendengaran dan Allah? Siapa yang kasih kemampuan apa mencium itu? Allah. Mereka akan bilang Allah. Allah yang ngasih. Lalu siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, mereka bilang Allah. Mereka gak akan bilang yang mematikan itu wabah. Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan? Mereka akan bilang Allah. Mereka gak akan mengatakan yang menyembuhkan itu obat atau dokter. Allah yang menyembuhkan. Siapa yang ngatur ini semua? Allah. Mereka mengatakan, Allah yang berfirman. Dan ini keterangan para ulama kita, hadirin. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Allah itu memberikan hujah, memberikan argumentasi kepada orang-orang musyrik yang mengakui tentang keesaan Allah dalam rububiyah Allah. Yang mengakui bahwa Allah yang ngatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang kasih indera kepada kita. Dan Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Mereka mengatakan fasa yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengetahui dan mereka mengakui. Nah, baru terakhir faqul afala tattaqun. Kalau begitu, mengapa kalian enggak takut kepada Allah? Saat kalian beribadah kepada selain Allah bersama dengan kalian beribadah kepada Allah. Dengan dengan logika kalian, pandangan-pandangan kalian dan kebodohan kalian. Jadi kalau kalian tahu ini semua, kenapa beribadah kepada berhala itu? Kenapa menyembah kepada selain Allah? Hadirin Allah muliakan. Ini kan penting sekali di hari-hari ini. Ini orang musyrik loh hadir. Orang musyrik di zaman Nabi itu tahu. Yang menghidupkan dan mematikan itu bukan makhluk. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan ajal. Kalau udah datang ajalnya gak bisa ditunda walaupun satu detik. Dan gak bisa dimajukan walaupun satu detik. La yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Gak bisa ditunda, gak bisa dimajukan. Ini salah satu jawaban kenapa ada sebagian orang kalau dari keterangan medis dan dokter ini orang ini gak diprediksi gak selamat dari COVID. Sehat hadirin, sembuh, karena Allah yang sembuhkan, Allah yang menghidupkan. Ada orang kata dokter, ah tenang aja mas, mas kan masih muda. Ini paling simptom-simptom ringan. Ada komorbid nggak? Nggak ada. Ah, oke. Okay. Semua oke. Okay. Tumbang hadirin. Qadarullah masyafa'al. Tumbang. Ada dalam keluarga yang dikhawatirkan istrinya. Suaminya yang kena. Istrinya mah baik-baik aja. Padahal kalau dilihat dari ini bahwa resiko paling besar ini si istri. Gitu. Suaminya tuh yang kena. Ya dikhawatirkan tuh kakek neneknya, cucunya yang kena. Dan semua itu berjalan di atas kemahabijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuai dengan kemaha sayang dan kasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah kebenaran, hadirin. Makanya masuk ke ayat ke-32. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah katakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqqa." Dan demikianlah itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada selain kebenaran ini kecuali kesesatan. Jadi salah besar kalau kita enggak kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada kemahabaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa sayangnya Allah sama kita. Dan betapa baiknya Allah sama kita. Betul enggak nyaman. Kita enggak suka. Tapi bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, "Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian benci itu justru, mohon maaf, yang kalian sukai justru itu yang buruk buat kalian. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian gak tahu apa-apa. Semua harus dikembalikan kepada Allah. Dan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak diibadahi dengan cara yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, khususnya di hari-hari ini, jangan sampai kita terdistract, hadirin. Kita benar-benar diperlihatkan betapa lemahnya diri ini dan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadalah hanya kepada Allah. Perbanyak sujud, perbanyak ruku, apalagi di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan bukan hanya ibadah dengan lisan dan gerakan tubuh. Jangan lupa ibadah hati, jemaah. Dan diantara ibadah hati adalah kita beriman kepada apa yang Allah lakukan. Kita beriman kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman bahwa apa yang kita jalanin dan kita gak suka kondisi seperti ini, itu Allah tetapkan dengan kemahabijaksanaan Allah. Kita yang sebagai orang tua, ya jemaah, pernah nanya gak sama anak-anak kita, mereka suka gak dengan kebijakan dan kedisiplinan yang kita terapkan di rumah? Pernah nanya gak sama anak-anak? Ketika kita disiplin, ketika kita tegas, ketika kita buat peraturan atau menetapkan sesuatu, tanya gak apakah mereka suka semua apa yang kita tetapkan? Enggak. Coba tanya. Kan kita sebagai orang tua pernah jadi anak, ya. Emangnya dulu kita suka? Enggak suka. Tapi ternyata itu untuk kebaikan kita. Saya pernah ketemu dengan seseorang, dan kasus ini pasti banyak lah hadirin. Dan sekarang dia sukses, dia berhasil. Saya tanya, apa sih kunci keberhasilannya? Beliau katakan, ini taufik dari Allah. Lalu peran ayah saya yang berpuluh-puluh tahun menerapkan konsep yang saya gak suka gitu. Yang saya gak suka, yang saya sebelin, kata beliau tuh, saya gak suka. Tapi di saat-saat inilah saya baru sadar bahwa yang buat saya kuat adalah taufik Allah, lalu konsepnya ayah saya ini. Kalau ayah saya gak menerapkan konsep kayak begini, saya gak tahu saya jadi apa sekarang. Setelah taufik dari Allah, saya udah berantakan kali. Tapi waktu saya ngejalanin dulu itu, saya gak ngerti Pak Ustadz gitu kali. Saya pikir ayah saya itu jahat sama saya, ingin mencederai saya, gak ingin saya sukses, dan gak ingin saya lebih baik daripada beliau. Saya pikir ayah saya itu ingin mengekang saya. Ternyata enggak ya. Justru didikan beliau, disiplin yang beliau berikan setelah taufik dari Allah, itu yang membuat saya kuat sekarang. Hadirin yang Allah muliakan, falillahil mathalul a'la, apalagi Allah yang maha sempurna. Orang tua kita itu manusia yang penuh kekurangan, hadirin. Tapi karena ilmu mereka, pengalaman hidup mereka, dan di waktu yang sama kebodohan kita dan ketidakpunyaan kebodohan kita dan tidak adanya pengalaman kita dalam hidup, kita suka salah membaca kebijakan mereka, apalagi waktu kecil. Kita suka keliru, kita pikir ini memudaratkan kita, padahal ini baik buat kita. Itu yang buat aturan sistem di keluarga kita hanyalah seorang manusia yang bernama ayah dan ibu kita, yang penuh kekurangan, yang juga bukan orang paling pintar se-Indonesia mungkin, apalagi sedunia. Terus pengalamannya juga belum sempurna juga gitu. Tapi kita sering salah paham karena kebodohan. Nah begitu juga, apalagi ini ya, kita nih hamba yang bodoh-bodoh. Terus yang kita kedepankan akal kita, yang kita kedepankan perasaan kita, yang kita kedepankan selera kita. Kita gak kedepankan firman-firman Allah, kita gak kedepankan arahan dan bimbingan Rasulullah SAW. Ya akhirnya jadinya apa hadirin? Buruk sangka sama Allah, su'udhan sama Allah, gak mau beribadah kepada Allah. Buat apa aku ibadah, Allah juga lupa sama aku kok. Bahkan nyinyir, sebagaimana pertanyaan beberapa hari yang lalu kan, Allah kemana ya, atau Tuhan kemana ya, lagi sibuk kali, kok aku dicuekin. Masya Allah. Karena mengedepankan perasaan, logika dan egoisme, bukan melihat ke dalam. Emangnya kita selama ini gak cuekin kebenaran itu sendiri? Emang sehari berapa kali ingat Allah? Hadirin Allah muliakan. Jadi فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَى الضَّلَالِ, maka apalagi setelah kebenaran kecuali kebatilan dan kesesatan. Kebenaran itu dikembalikan ke Allah dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita beribadah kepada selain Allah atau menggunakan konsep yang berseberangan dengan konsep Allah. Karena enggak mungkin benar. Karena kebenaran itu milik Allah. Selain itu salah udah. Kita hadirin. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظُّلَالِ. Kita ya hadirin sekalian ya. Jadi marilah kita kembalikan. Nah kalau orang musyrik zaman Nabi aja itu mengakui, masa iya kita gak mengakui hadirin? Bu, ini semua dikembalikan kepada Allah. Tapi kan kita harus apa, berobat kan Ustaz, prokes kan. Loh kan tadi kita sudah bilang pakai konsepnya Allah. Salah satu konsep Allah, firra minal majadum firaraka minal asad, jauhi orang yang berpenyakit kusta atau menular sebagaimana Anda menjauhi dan lari dari singa. Nabi SAW juga bersabda, tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah, tadawu, berobatlah, dan jangan berobat dengan cara yang haram. Tapi hati ini serahkan kepada Allah, bahwa yang menghidupkan, yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita adalah Allah. Itu. Masih ingat Khalid bin Walid hadirin? Hidupnya itu keluar masuk peperangan, tapi wafatnya di mana? Di atas kasur, di atas tempat tidur. Bukan satu dua kali peperangan, hidupnya itu keluar masuk peperangan. Tapi kalau Allah gak takdirkan wafat di medan perang, ya gak akan wafat hadirin. Dan tetap berikhtiar, tetap berusaha. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Sekali hadirin sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pun juga berapa medan tempur yang beliau hadiri, tapi justru yang membuat beliau wafat itu tertusuk di mana? Di masjid. Kan begitu ya hadirin. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah, terus optimis hadirin. Ingat, yu'jibunil fa'lu, kata Nabi. Nabi itu kagum dengan optimisme yang lahir dari penyerahan kepada Rabbul Alamin, bukan karena mengandalkan diri sendiri, bukan. Jadi ini yang bisa disampaikan, dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad. pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, keluarga dan para sahabat. Amin. Semoga Ustaz, keluarga, sahabat, tim kajian, seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dilindungi, diberikan keistiqomahan, diberikan rahmat, hidayah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, qadallahu wa syafa'al. Ayah saya sedang sakit dari 2 hari yang lalu. Beliau tidak sholat karena menggigil dan tidak sanggup kalau kena air. Padahal ibu sudah kasih tahu untuk bertayamum dan sholat dalam kondisi berbaring. Namun beliau belum mau Ustaz. Ibu saya menghubungi dan menceritakan kepada saya. Sebagai anak yang tinggal jauh dari orang tua, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon doanya semoga kami keluarga selalu diberikan hidayah oleh Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, sampaikan kepada beliau dengan pelan-pelan. Bahwa justru tujuan Allah menguji kita dan memberikan kita sakit itu agar kita beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala, agar kita tunduk kepadanya. Masih ingat surat Al-An'am ayat 42? Al-An'am 42 Allah berfirman, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Surat ke-6 ini ayat ke-42, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra, dan kami ambil mereka dengan kesulitan, dengan hal yang mudarat, mungkin sakit, musibah itu. Hadirin, apa tujuannya? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah. Itu hadirin. Jadi tujuan rasa sakit itu la'allahum yatadarra'un. Jadi ketika kita atau orang gak sholat, justru itu musibah di atas musibah, hadirin. Makanya kan salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW ada, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan jadikan musibahku itu menyerang agamaku. Jadi kalau sampai gak sholat itu udah menyerang agama ke jantung pertahanannya, udah. Itu kita atau orang yang seperti itu tertimpa musibah agama, dan itu bahaya. Bahaya. Tapi semoga belum ada kata terlambat. Perjuangkan sebagai anak, doa agar Allah dapat hidayah, agar Allah memberikan hidayah, mohon maaf, agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Dan kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada orang tua kita. Doakan hidayah agar orang tua kita mau sholat, semoga Allah kasih hidayah. Lalu bicara baik-baik, perlihatkan surat Al-An'am 42 di atas. Ini loh ya, mengapa Allah kasih ujian itu, ini tujuannya. La'allahum yatadarra'un, agar manusia itu tunduk, merendahkan semuanya di hadapan Allah. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga dan guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati Ustadz keluarga beserta tim. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah segera angkat wabah ini dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, ayah kami sakit kanker sudah 11 hari di opname di rumah sakit. Ibu isoman di rumahnya. Suami tidak mengizinkan untuk membesuk keduanya. Manakah yang harus didahulukan dari kewajiban taat suami dan kewajiban birrul walidain ini ya Ustaz? Mohon doanya Ustaz untuk kesembuhan kedua orang tua kami dan Allah memberikan kesabaran dan keikhlasan kepada kami sekeluarga. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Alhamdulillahi afani mimma qalahu bi wa faddalani ala katsirin min khalqihi. Hadirin, untuk kita semua, lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini harus kita jadikan ibrah dan harus membuat kita banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Ini kondisi yang sangat berat pastinya. Dan memang banyak orang terpukul itu kan, atau banyak kita itu terpukul karena ini kan. Kita ngelihat orang atau orang tua kita sakit, tapi kita gak bisa buat apa-apa. Itu kan sangat terpukul hadirin. Dan harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan logika kita dan jangan andalkan strategi kita. Udah, minta tolong deh. Masih ingat yang kemarin kita bahas An-Naml ayat 62? Ayat kemarin. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Dan siapa yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah? Dan siapa yang menghilangkan kesusahan? Doalah sama Allah, minta orang urai. Terus yang berikutnya, bicara baik-baik dengan suami dan cari win-win solution. Gimana caranya bisa birrul walidain tapi tetap terjaga? Dan lakukan apa yang bisa dilakukan. Ada banyak cara kok insya Allah. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Tapi tetap tenang. Dan pastikan kita gak keluar rel. Karena ketaatan itu yang memberikan kita solusi, yang mengarahkan kita pada solusi. Dan kemaksiatan itu yang membuat kita jauh dari solusi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi. Dan mungkin suami kita punya, atau pastinya ya, suami kita punya pertimbangan khusus misalnya. Atau misalnya jenguk dari, kalau di rumah gitu, saya nggak tahu kondisi ya, tapi beberapa opsi yang dilakukan banyak orang kan, misalnya nggak masuk gitu loh, tapi saling melihat, kasih salam sambil video call, tapi ngelihat fisik, itu kan juga dilakukan sebagian kita dan cukup untuk jadi obat. Karena kalau masuk juga bisa jadi berusaha menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Dan itu jika orang tua kita memang sudah ada yang merawat dan aman gitu lah. Jadi udah supportnya dari menjenguk secara physical distancing misalnya. tentu saja setiap kasus, setiap kondisi berbeda-beda. Tapi ada kasus anaknya harus turun langsung, itu juga ada. Makanya setiap kondisi beda-beda, hadirin. Intinya coba bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala bisawab. Dan bicarakan sama suami kita. Terus cari-cari. Kalau gak bisa 100%, 90%. Gak bisa 90%, 80%. Gak bisa 80%, 70%. Cari titik temu, cari titik temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah Anda termasuk orang yang bakhil apabila belum bisa bersedekah karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga terlebih dahulu? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama, jangan lupa doakan. Doakan Imam Nawawi. Jadi kalau kita nanya nih, doakan dulu. Imam Nawawi mengajarkan kita untuk mendoakan di antara kita. Dan itu adab dalam dunia ilmu. Yang kedua, hadirin, memenuhi kebutuhan keluarga itu infak yang wajib atau nafkah yang wajib. Insya Allah dapat pahala. Jadi jangan berpikir memberikan nafkah kepada keluarga itu gak ada pahalanya. Justru itu pahala paling besar, atau diantara pahala yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi bukan berarti kita gak infak kepada yang lain. Usahakan tetap infak kepada yang lain. Banyak orang susah sekarang, hadirin. Usahakan infak dan sedekah. Dan ingatkan hadis Nabi SAW, setiap pagi itu ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak di hari ini. Wa a'ti mumsikan talafa, dan berikan kebangkrutan, kehancuran kepada orang yang enggak berinfak di hari ini. Jadi usahakan infak dan sedekah, hadirin. Apalagi sekarang 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini waktunya kita berinfak. Waktunya kita bersedekah. Tapi keluargaku tuh ada yang sakit, Pak Ustadz, atau aku lagi sakit, justru lebih semangat lagi berinfak dan bersedekah. Karena setelah kita mengharapkan ridho Allah dan pahala Allah, lalu kita berharap Allah bantu kita karena kita bantu orang. Bukankah dalam sebuah hadis, da'u mardakum bisadaqat, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Hadis ini diperselisihkan tentang validitasnya, tapi maknanya benar karena didukung oleh hadis yang lain. Kana Allah fi'uni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'uni akhi. Allah membantu hambanya saat hambanya bantu saudaranya. Bantu. Dan enggak perlu memikirkan besar kecil, yang penting ada yang kita keluarkan, apalagi 10 hari pertama ini. Keluarkan, hadirin. Mumpung masih cuma tinggal hari ini, hari ke-7 ya. Ini hari ke-7, besok ke-8, ke-9, ke-10, cuma 4 hari lagi. Sebentar udah. Jangan lepaskan 4 hari ini, hadirin. Perbanyak beribadah dan perbanyak infak sedekah. Kita butuh Allah tolong kita di hari-hari ini. Kita butuh Allah tolong iman kita, ketakwaan kita. Jangan lupa bersedekah. Jangan lupa berinfak. Dan tadi, gak ada kontradiksi dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Karena justru sedekah itu, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu gak akan ngurangin harta, justru akan nambah, nambah berkah. Dan justru dapat doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalfa, ya Allah kasih ganti sama orang yang bersedekah, kasih ganti kepada orang yang berinfak. Ini malaikat yang berdoa. Makhluk yang gak pernah maksiat ini berdoa. Dan sedikit, kalau gak bisa banyak, semampu aja. Kita mampu berapa sih? Sehari misalnya 10 ribu. Aduh tuh aku gak punya uang. Oke, gak bisa 10, 5 ribu sehari. Setiap hari pokoknya ada infak. Gak mampu Ustaz, 2 ribu sehari. Kalau gak mampu, aduh berat juga. Oke, 1 ribu sehari. Bener-bener gak punya uang, 500 sehari. Masa gak ada 500 sehari? Iya aku gak punya. Oke, 100 sehari. 100 ada sih 100, tapi mau kasih siapa 100? Kasih anak SD aja diketawain Ustaz. Yaudah ditabung aja dulu, nanti kalau jadi 1000 dikasih. Atau, dan jangan pernah ngeremehin yang kecil. Nominal kecil tuh kalau ikhlas itu, ya Allah hadirin, kan kita udah belajar hadisnya, bisa jadi lebih afdol daripada infak dengan jumlah atau nominal yang besar. Intinya haruslah, apalagi di 10 hari pertama rugi kita kalau kita gak berinfak, gak bersedekah. Allah ganti, Allah ganti, dan Allah akan tolong kita, Allah akan tolong kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah menjaga kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.